sayang bila melihat senyummu, terang yang ada di hatiku. Seandainya kau tahu entah apa yang ku rasakan, susahlah untuk dikatakan. Hati rindu tak terobatkan. Seandainya kau tahu sayangku, setiap saat aku merana, setiap saat bertanya-tanya. Senyumanmu penuh berarti, tatapanmu sampai ke hati. Oh, oh, tiap malam ku rasa sepi, tiap malam terbawa mimpi. Berselimut senyum sendiri. Seandainya kau tahu bahagia di hati.